Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak dimanapun Anda berada yang masih menikmati radio streaming dan TV streamingnya, insyaallah kajian-kajian akan masih terus kami sajikan, baik berupa suara maupun berupa gambar. Karena di internet bukan hanya lagu, bukan hanya suara yang bisa dinikmati, tapi juga gambar dan filmnya. Termasuk kegiatan-kegiatan kami selama pengajaran, baik itu pengajian-pengajian di taklim rumah yatim, di pesantren maupun di Depok. Gambar-gambar, film-film VCD saat membaca Yasin dulu juga ada, sudah saya simpan di TV-nya. Jadi ibu dan bapak bisa melihat kegiatan-kegiatan kami, pengajian-pengajian kami, bukan hanya suara tapi ada gambarnya dan ada suaranya. Layaknya kita nonton TV. Di sana tentu saja ini memudahkan ibu dan bapak untuk belajar. Baik belajar dari awal, dasar, maupun menengah ataupun profesional, insyaallah. Kali ini kita masih di juz ke-30. Kita masuki surah ke-96, Al-Alaq, Iqra ya. Terkenalnya pertama wahyu pertama lagi Nabi dulu menerima wahyu Iqra ini ya, disuruh baca. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk ibu dan bapak yang sudah berdoa untuk kami, untuk semuanya, untuk anak-anak yatim kami. Waktu malam minggu kemarin, hari Kamis itu saya bingung. Anak-anak yatim ini, anak-anak yang belajar ini kok gak ada makanannya gimana gitu ya. Alhamdulillah dari situ kita mendapatkan ada yang akikah kebetulan. Jadi kemarin makan enak tuh anak-anak yatim. Anak-anak yang prasejahtera dan yang ikut belajar. Jadi tolong didoakan. Ya ada doa, tolong dengan doa. Ada dana, tolong dengan dana, bantu. Karena kami juga ya berbuat tidak sendiri untuk kita bersama. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita. Anak yatim yang di rumah yatim maupun prasejahtera ataupun yang tengah belajar di pesantren. Alhamdulillah. Baik, kita coba surah Al-Alaq surah ke-96 dengan metode kita adalah metode tidak pakai lagu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih kurang. Kalau saya habis makan jadi semangat. Yang belum makan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis bukan. Mau ke mana? Mau ke Jatinegara? Mau ke Tanah Abang? Naik apa? Naik bis kota, enggak kan? Nah, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Jadi ada yang baca ikrok katanya. Ikrok. Bukan ikrok. Ikrok. Ya, ikrok kayak nikmat gitu ya. Kalau aja nikmat katanya ya. Bu, ada rokok. Saya mau naik becak. Kan kayak gitu ya. Rokok, becak. Tapi memang itu daerah ya, enggak apa-apa. Kalau bahasa daerah mah kita enggak kotak-atik ya, memang sudah begitu adanya. Kayak orang Sunda mang panta udah biasa biarin aja enggak merubah arti. Tapi untuk Quran ini harus lagunya lagu Quran. Sama seperti 2 tahun yang lalu ada jamaah saya dari Depok, dia belajar sama suaminya gurunya orang Jawa. Kemudian belajar sama saya. "Pak Hari kok gitu?" katanya. "Saya diomelin sama suami saya." "Kenapa?" kata suaminya. "Kamu salah bacanya nih, dengerin guru kita tuh begitu." Gurunya kebetulan Jawa gitu ya. Saya bilang, kalau untuk bahasa Jawa, belajar sama orang Jawa. Tapi kalau bahasa Al-Quran, belajarnya pada orang yang ahli Quran. Syekh, murotal, kayak gitu ya. Jadi dia gak mau dibenerin khairil magru aja, gak mau gitu. Alhamdulillah ngalamin, gak mau. Tapi setelah murotalnya disetel, oh baru paham gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan guru-guru kita yang ada di Padang, di Aceh, ya di Jawa Barat, di mana memang mereka sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Satu hal yang harus kita syukuri, alhamdulillah kita ketemu di sini. Ada orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, orang alhamdulillah ya. Jadi dari situ kita memiliki pengalaman, oh seperti ini. Karena bagaimanapun bahasa Quran semuanya sama. Ustaz Muammar kan orang dari Tegal, enggak kelihatan ketegalannya gitu kan. Ada audible enggak ada, biasa aja kan, coba dengerin ya. Baik. Tapi kekurangan itu tidak untuk dinyek, tidak untuk dihina, tapi untuk asal tahu aja. Itulah kekurangan dan kelebihan kita ya. Memperbaiki. Nah, ini karena kita akan belajar bahasa Quran, maka kita mencoba untuk sesuai nadanya, nada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal bika gitu ya, kalau setiap tasnya gitu. Latihan, ingat ya. Kalau ada yang negor, ini latihan. Kalau selepas latihan tidak boleh lagi dan tidak boleh diajarkan sama anak-anak metode ini. Kalau mau anak-anak nanti ada yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan cepat-cepat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kha ya. Latihan qalqalah. Khalaq. Jadi ada qalqalah tuh ada yang ke o, ada yang ke e ya. Kalau ba kasab ada e-nya ini itu ya. Ini khalaq. Kholakol gitu ya. Kenapa kholakol? Banyak orang nanti yang baca kholakol. Ada yang tadi yang lucu malah kholakol. Nah, ada e-nya. kenapa ya saya ada e-nya? Saya padahal bertahun-tahun. Saya bilang, ya mungkin gurunya gak teliti atau mungkin gimana gitu ya. Terus bertumpuk. Bisa kadang-kadang gitu kan, gak boleh. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Apakah dengan saya teriak, ibu teriak juga? Ternyata enggak ya. Tapi speednya udah bagus. Speed ibu itu speed sesuai gitu loh. Kecepatan yang sesuai ibu. Saya padahal udah kenceng ya. Tapi ibu tidak kenceng. Itulah metode saya. Tapi kalau saya begini. Khalaqal insana min alaq. Nanti bunda. Khalaqal insana. Lebih parah lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi dipahami ya. Belajar. Jadi tolong kalau ada orang yang kurang setuju dengan metode kita, ya biarin aja kita sampaikan seperti itu ya. Tapi enggak ada, selama ini enggak ada yang protes gitu, karena tahu ini latihan. Iqra wa rabbukal ak hamas akram dari iqra ujungnya doang. Ya widah papa. Biasanya yang suka celoteh yang hadir saya bunda sekarang yang ininya. Ya, baik, barang. Iqra wa rabbukal akram. Ulang. Iqra wa rabbukal akram. Bukan ak. Kalau susah tuh akeh ya? Akeh. Kalau yang anaknya lahir itu akekah? Ak itu ya. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Allamal insana malam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kata Bu Era di Jepang, yang kenceng tuh suara Bu Burhan aja, emang usia berapa? Paling kenceng. Suaranya paling kenceng. Wah, katanya suruh. Iya, bagus. Bukan jelek. Bagus. Bukan jelek, bagus. Makanya ditanya usianya berapa sih? Paling muda sih. Ayat ke-7. An. Ketemu roh jadi ar. Itu idgham bila guna. Arro'ahustagna inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Alhamdulillah ibu sudah ngerti maksud saya. Enggak ada yang baca inna ila, enggak ada. Begitu ya. Itu tujuannya penghentakan tuh di situ. Nanti kita poles dengan lagu akan kelihatan. Ara'aita allazi yanha. Ara'aita allazi yanha. Ab dan ira. Ah! ada yang panjang, enggak ro'ay, jangan, pendek, kosar, ya, huruf lin. Ro'ayta in kallaba wa tawalla. Ro'ayta in kallaba wa tawalla. Alam, alam, gitu ya, jangan alam, jangan tidak. Alam, alam, ya, alam, ya, ain. Alam ya'lam ikhwasa pali alam ya alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam bi anna Allah yara kalla itu banyak orang yang baca lam yang tahi banyak salah nih ya latihannya kallala illam yatahilanas fa'an binasiyah siyah sad binasiyah kata Bu M nasiate bukan di sini nasihat nasiate nasiate gitu ya nasihat bukan nasiate di sini nasiate nasiate kazibatin khati'ah Burhan sini. Wani Bu Burhan. Ulang ayat yang ke-17. Fal, idhar hukum lam mati jangan fal, jangan. Fal, fal yad, fal yad unadiyah. Fal yad unadiyah. Sanad ya, sanad kokolah. Sanad'u ain sanad'u zabaniyah sanad'u zabaniyah kalla kalla la tuti tuti bukan tuti tuti mah tetangga saya tuti ngeden la tuti tuti la tuti huwas jud waqtarib la tuti huwas jud waqtarib mana kol-kolahnya kunya kenapa panjang nih la tuti huwas la tuti huwas jud waqtarib la tuti huwas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ulang. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Allama insana ma lam ya'lam. Allama insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yabghu. Iza sholat. Abdan iza sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin khati'ah. Fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla tuti'hu wasjud waqtarib. Allah la tuti'hu sujud. Sujud sajadah wajih atau subhanallah. Sajadah wajih lillahi. Oh. Ada di sini kan? Kita hafal pakai subhanallah. Sajadah wajih ya, sajadah wajih lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu. Kalau enggak apa subhanallah bisa ya. Pon. Bagus. Pon bagus. Polis ya nanti Bu Sri. Ya, Tri. Nah, ini nanti boleh. Kenapa adzan kok azan kok? Ah, adzan ya. Oh, sudah ada enggak azan. Orang Betawi azan. Azan. Kalau sudah ada, adan belum? Adan, adan. Biasanya coba deh, adan. Oh, iya, ya, belum tahu. Belum tahu. Termasuk saya juga kalau di luar nanti, udah ada belum? Suka lupa, karena bahasa ibu itu kuat gitu. Nah, edan belum, kita lagi lagi edan. Kenapa tidak berhenti? Karena ini rekaman ya, jadi mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yab'u. Ya, barang. Alla innal insana la yaqdha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Na. Terus. Inna ila bikar ruja'a. Inna ila rabbikar ruja'a. Aro'aitalladhi yanha. Aro'aitalladhi yanha. Abdan idha salla. Ta'in ka taqwa. Au amara bi taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bikar roja, roja, roja. ja'a ar-ra'aytal ladzi yanha abdan iza sholla wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil kalam allazi allazi 'allama bil qalam allazi 'allama bil qalam kalau lagi yang lain allama insana malam ya'lam allama insana malam ya'lam la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Go. Arra'ahu staghna. Arra'ahu staghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aitallazi yanha. Ara'aitallazi yanha. Abdan iza salla. Abdan iza salla. Iza. Ara'aita inka. Ara'aita inka. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi an. Alam ya'lam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya roh. Alam ya lam bi anna Allah ya roh. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la in lam yantahi fa'am bin nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Inna ila rabbika ruja. Inna ila rabbika ruja. Inna ila rabbika ruja. Ara'aital ladzi yanha. Wa wa. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Alladzi Allazi ala alama bi Alladhi alama bil qalam Alladhi alama bil qalam Alama Alama insana ma lam ya'lam Kalla la tuti wasjud waqtarib. Kalla la tutihu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Warabbukal akram. Iqra warabbukal akram. Alladzi allama bil qalam. Alladzi allama bil qalam. Alladzi allama bil allama bil allama bil alladzi allama bil qalam gitu Pak. Alladzi allama bil qalam. Nah, begitu. Iya, Pak. Alladzi allama bil qalam. Allama insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadghu. Kalla innal insana layadghu. Layadghu. Kalla Iza sholat. Ya. Ardan iza sholat. Aro'aita inkana alal huda. Aro'aita inkana alal huda. Au amarobit taqwa. Aro. Au amarobit taqwa. Au amaro bil tak bit taqwa. Au amaro bil taqwa. Ini dulu, aro aita ingkaza ilkar ingkaza bawatawala ingkaza bawatawala. Aro'aita inkazaba wa tawalla. Aro'aita inkazaba wa tawalla. Aro'aita inkazaba wa kazaba inkazaba inkazaba. Lihat terus ya. In kazaba wa tawalla. In kadzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Terus, kala. Kala. Lagu mah gampang ya. Lagu mah sekali jalan. Tapi itu tadi, kalau saya ngajarin lagu seperti yang orang-orang ajarkan, seperti yang saya ajarkan bertahun-tahun dulu, enggak pernah ada bekasnya. Ibu berasa enggak tuh cengkokan-cengkokan? Kenapa ibu belum ya, namanya juga ikutnya kadang-kadang ikut beberapa belum lama kan? Nanti sudah ada CD-nya insyaallah. Saya jamin ibu bisa berani gitu dan bisa lancar. Karena apa? Tiap saat, tiap waktu dengerin suara saya itu. Dan bukan hanya suara saya kan, suara kebersamaan kita. Saya bilang bernostalgia itu, bernostalgia dalam positif. Jadi lagi masak, lagi ngoseng, lagi apa, dengerin aja kan. Watini, wazaitun, masih dia itu. Kata anaknya, mah kenapa mah? Lagi kemasukan Pak Ari gitu. Ya apa aja, bisa aja. Kan? Nanti, kul, kalau suara-suara pendek kan anak-anak di pesantren di sana. Dari mulai atas kasur, anak-anak aja pasti belum pasolir, wal asri, nah masih begitu anak-anak. Saya benerin mulutnya. Coba, nah, saya bilang kalian itu belajar di mana? Kok pada begini semua? Semua hampir wal asri, inal, kan gitu. Bingung saya, ah? Iya, wal asri, inal, gitu kan? Ah, bingung saya. Di itu aja, ah, banyak lah ya yang kok di itu ke. Malikin Nas, coba nih anak-anak yang kecil deh. Bagus sekarang lah, lumayan dari film kemarin ya. Bersabarlah untuk suatu hasil yang baik ya. Walaupun halangan rintangan mah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah lagu ini siapa sangka ada yang gak bisa. Semuanya bisa kan. Dan itu makna jamaah. Jadi jamaah itu yang sampai sama Allah itu yang baiknya itu. Makanya harus sholat jamaah itu kan itu. Jadi yang jelek pun kebawa. Tapi ibu dan bapak bayangkan, kalau seandainya yang mimpinnya yang salah, akan semua kebawa gak ke atas? Salah semua. Imam itu ibarat supir, pilot. Orang supirnya gak beres, gebrus semua. Bacaannya gak beres, gak bener gitu ya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada aja yang B-nya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa jadi ngayai begitu? Lagu tetap aja semangat. Alangkah gimana? Tadi kenceng dong nih. Harus ganti lagu apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم mana lagunya semangat الذي lihat allazi 'allama bil qalam coba allazi 'allama bil qalam jangan ini like biasa yasinan gurunya begitu yasin wah aduh salah itu ya gurunya juga salah itu jangan diikuti yang salah gurunya salah salah ya jangan diikuti ya ayat berapa sekarang 5 'Allama al-insana ma lam ya'lam 'Allama al-insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ada juga yang disambung ara'aitan ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aitan ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah falyad'u nadiyah سندعو الزبانية سندعو الزبانية jangan sanad ud langsung ke z sanad uz lihat mulutnya sanad uz zabaniyah sanad uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kunya masih panjang kalla la tuti'hu was huas kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya. Ada saran ada kritik sampaikan di 0812-828-7881 atau melalui ari.rkm@gmail.com atau silakan melalui email ataupun di web kami www.ari.rkm.com atau www.muslim737.com. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.